Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam a'azzani Allah iyyakum. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita kembali akan mengkaji kajian fikih dari kitab Al-Wajiz fi fikih sunnah wal kitabil aziz, buah karya Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, dan disampaikan seperti biasa oleh Al-Ustaz Badu Salam Hafizullah. Dari studio kami yang mengucapkan selamat menyimak. Tafadhal Ustaz. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayat ikhwah, kita melanjutkan kembali pelajaran kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz, dan kita masih pada pembahasan solat-solat sunnah. Dan kita sampai kepada pembahasan hari ini, itu tentang solatul istisqa, salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Al-istisqa artinya talabus suqya minallah, itu minta hujan kepada Allah. Bi inzalil matar indal jadab, itu supaya diturunkan hujan di musim-musim kering. Di mana para ulama telah bersepakat bahwa ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila hujan ia berhenti, artinya lama tidak hujan, dan ditunggu-tunggu juga tidak pula hujan, sehingga akhirnya tanah menjadi kering kerontang, maka pada waktu itu disunahkan untuk keluar menuju lapangan, ya, lapangan terbuka untuk istisqa, di mana imam sholat 2 rakaat. Ya, dan dia memperbanyak doa dan istighfar, demikian pula membalikan selendangnya, di mana yang dimaksud dengan membalikan selendang di sini yaitu menjadikan yang tadinya di kanan jadi di kiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abbas bin Tamim dari pamannya Abdullah bin Zaid. Ia berkata, خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ليستسقي. ونبي صلى الله عليه وسلم keluar menuju musalla, maksudnya musalla di sini yaitu lapangan terbuka, untuk minta hujan. واستقبل القبلة فصلى ركعتين, lalu beliau menghadap kiblat dan salat 2 rakaat. فقلب رداءه, maka beliau membalikan selendangnya. Kemudian ditafsirkan ya oleh sahabat yang dimaksud dengan membalikan selendangnya yaitu ja'ala al-yamin 'ala al-shimal, itu menjadikan yang tadinya di kanan menjadi di kiri. Hadis ini sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Juga dari Abbad bin Tamim, ia berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja yastasqi. Ya. قال فحول إلى الناس ظهره فاستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala keluar untuk minta hujan, beliau menghadapkan punggungnya kepada manusia, yaitu membelakangi manusia, ya, dan menghadap kiblat, ya, untuk berdoa. Kemudian beliau membalikan selendangnya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat menjaharkan padanya bacaan. Ini adalah merupakan hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya untuk sholat istisqa. Sementara Abu Hanifah berkata bahwa sholat istisqa katanya tidak disunnahkan, akan tetapi hujah atau hadis yang sudah kita sebutkan tadi merupakan hujah. Ya, di mana pendapat Abu Hanifah di sini tertolak tentunya karena bertentangan dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Apa yang disunnahkan ketika kita hendak melakukan sholat istisqa? Yang pertama adalah khurujun nas ma'al imam ilal musalla mutabadzirin mutawadhi'in mutadharri'in. Itu ya, manusia keluar bersama imam menuju lapangan terbuka dalam keadaan tawadhu, tunduk, ya, betul-betul merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ya kesombongan, bukan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabadzilan mutawadhi'an mutadharri'an hatta idza atal musalla fariq faraqal mimbar falam yakhthub khutbatakum hadhihi walakin lam yazal fi du'a'i wa tadharru'i wa takbir thumma shalla raka'ataini kama yusalli fil 'id." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan merendahkan diri, bertawadhu dan tunduk, sehingga apabila beliau telah sampai kepada lapangan dan beliau niat naik ke mimbar, ya, dan beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini, akan tetapi beliau terus ya berdoa, bertadarru, bertakbir, kemudian beliau pun sholat 2 rakaat sebagaimana beliau sholat Id. Nah, jadi ya, disunnahkan manusia keluar dalam keadaan apa? Ya, tawadhu dan penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang kedua yaitu khutbah. Ya, para ulama bersepakat bahwa khutbah itu adalah sunnah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah khutbah itu sebelum sholat atau setelah sholat. Maka Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam yang masyhur dari beliau dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa khutbah itu setelah sholat. Jadi sholat dulu baru khutbah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, ia berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla fastasqa wa hawwala rida'ahu hina istaqbala al-qiblah wa bada'a bis-salati qabla al-khutbah thumma istaqbala al-qiblah wa da'a." Ya. Kata Abdullah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju musalla, lalu beliau pun meminta istisqa dan membalikan ridanya, yaitu selendang. Kemudian beliau menghadap kiblat. Kemudian beliau memulai sholat sebelum khutbah. Ya. Kemudian beliau pun menghadap kiblat dan berdoa. Di sini, ya, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad. Dan asalnya ada dalam Sahih Bukhari dan sanadnya sahih, wallahu alam. Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah, ia berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman yastasqi fa shalla lana raka'atayn bila adhan wala iqamah thumma khatabana wa da'a Allah azza wa jalla وحول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن." Bahwa Rasulullah SAW suatu ketika keluar yaitu untuk salat istisqa, maka beliau pun salat 2 rakaat tanpa azan dan qamat. Kemudian beliau pun berkhutbah kepada kami dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau merubah ya tempat selendangnya, beliau menjadikan yang tadinya di kanan ke kiri dan yang di kiri ke kanan. Sementara ya, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayat lain berpendapat bahwa khutbah itu sebelum sholat. Ya, khutbah itu sebelum sholat. Jadi khutbah dulu baru sholat. Kalau yang pertama tadi sholat dulu baru khutbah. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya keluar meminta istisqa. Fatawajjaha ila al-qiblah yad'u. Lalu beliau pun menghadap ke kiblat, ya beliau berdoa dan beliau pun merubah ya letak ridanya, itu selendangnya. Kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat, beliau mengeraskan padanya bacaan. Ikhwatul Islam, hadis ini menunjukkan dalam satu riwayat yang pertama itu ya, yaitu setelah sholat, yang ini sebelum sholat. Ya wallahu alam yang zahir, bahwa kalau kita mengamalkan dua-duanya, artinya terkadang ini terkadang itu lebih bagus. Selama itu telah ada dua-dua hadisnya itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang ketiga akhal Islam, yaitu imam banyak berdoa dan terus meminta sambil berdiri menghadap kiblat, ya, dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya, menjadikan ya, dengan cara apa? Diangkat tangan setinggi-tingginya, kemudian menjadikan telapak tangannya ya, menghadap ke bumi, dan punggung telapak tangannya itu menghadap ke langit, ya, dan kemudian juga imam merubah letak apa selendangnya. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid tadi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya bersama manusia untuk salat istisqa. Lalu beliau berdiri dan berdoa kepada Allah sambil berdiri. Lalu beliau menghadap ya ke kiblat dan merubah tempat selendangnya, maka kemudian Allah pun berikan kepada mereka hujan. Dikeluarkan oleh Bukhari, demikian pula Ad-Darimi. Juga hadis Anas bin Malik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya mengangkat dua tangannya pada sesuatu pun dari doanya kecuali dalam istisqa. Maksudnya mengangkat tangan di sini tinggi-tinggi. Adapun mengangkat tangan sejajar dengan bahu, maka telah ada riwayat mutawatirah yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Adapun yang dimaksud oleh Anas di sini bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat tangan dalam doanya, artinya mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya, kecuali dalam salat istisqa, di dalam apa ketika meminta istisqa, di mana beliau mengangkat tangannya sampai terlihat kedua apa putihnya kedua ketiaknya itu. Dalam hadis Anas, hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sementara dalam hadis Anas bahwa Rasulullah SAW memohon hujan, fa asyara bi dhahri kafaihi ila sama, di mana beliau berisyarat dengan punggung kedua telapak tangannya menuju langit. Dan ini sahih dari Muslim, Abu Daud dan Imam Ahmad. Ya. Dalam satu riwayat Abu Daud, di mana beliau disebut di situ disifatkan bagaimana mengangkat tangan ketika istisqa. Wa madda yadayhi wa ja'ala butunahuma mimma yalil ardi hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Beliau memanjangkan kedua tangannya. Ya. Dan menjadikan perut telapak tangannya itu menuju bumi, dan sampai-sampai kata beliau, kata perawi ini, aku melihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatul Islam. Ya. Yeah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, qala al-ulama, para ulama berkata, as-sunnah fi kulli du'ain li raf'il bala' an yarfa'a yadayhi ja'ilan dhuhura kaffaihi ila as-sama'. Wa idza da'a bi su'ali shay'in wa tahsiluhu an yaj'al kaffaihi ila as-sama'. Kata beliau, yang sunnah pada setiap doa untuk menghilangkan bencana itu dengan mengangkat dua tangannya dengan cara apa? Menghadapkan punggung dua telapak tangannya ke langit. Tapi kalau misalnya dia berdoa untuk memohon sesuatu, maka disunahkan dengan menghadapkan kedua telapaknya ke langit, ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa hikmah dijadikan punggung telapak tangan itu menghadap ke langit itu adalah mimbabit tafaul, ya, taqallabu taqallubil hali zuhuran li batnin. Ya, kita mengharap kebaikan, berubahnya keadaan yang tadinya musim kering jadi musim, ya, musim hujan. Ikhwatal Islam, yang harus diperhatikan di sini yang pertama bahwa yang dibalik alias dipindahkan tempatnya itu khusus untuk selendang saja. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, sampai-sampai dia membalik popeahnya juga, jelas ini tidak ada contohnya di Rasulullah, tidak pula dari para sahabat. Yang kedua, ya, bahwa yang melakukan itu adalah imam, ya, karena disebutkan dalam hadis-hadis tadi bahwa Rasulullah SAW melakukannya. Namun saya belum mendapatkan suatu riwayat bahwa para sahabat, ya, melakukannya, para sahabat atau para makmum juga melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW berupa membalikan selendang. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara doa-doa yang ma'thur di dalam berdoa istisqa, ya, di antaranya yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Hakim dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma asqina ghaisan ya mughisan mari'an nafi'an ghairu dharin ajilan ghairu ajil. Ya Allah, berikan kepada kami hujan yang tercurah, ya, yang lebat, ya, yang bermanfaat dan tidak merusak, yang cepat dan tidak lambat. Demikian pula di antara doa Rasulullah SAW dalam hadis Hasan dikeluarkan Abu Daud dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW berdoa, Allahumma asqi ibadaka wa bahaimak wanshur rahmataka wa ahyi biladaka al-mayyit, ya baladaka al-mayyit. Ya Allah, berikan hujan kepada hamba-hambamu dan binatang-binatang ternak ini. Dan sebarkanlah rahmatmu, maksudnya hujan, dan hidupkanlah negerimu yang telah mati ini. Dalam hadis Aisyah, ya, ia berkata, tatkala manusia ditimpa kekeringan, dan Nabi SAW berjanji, ya, kepada mereka untuk keluar suatu hari untuk salat istisqa. Ya. Kemudian disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, berkata, "Innakum syakautum jadba diyarikum wasti'khar al-matar an ibani zamanihi ankum." Kalian mengadu tentang keringnya negeri kalian ini dan terlambatnya hujan datang dari waktunya. Faqad amarakumullahu subhanahu an tad'uuh, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum an yastajiba lakum, dan Allah sudah berjanji untuk mengijabah doa kalian. Kemudian Nabi SAW berdoa, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallahu yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allahu la ilaha illa ant. Anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alayna al-ghayth waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Ya, beliau mengatakan, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Allah melakukan apa yang Ia inginkan. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang Maha Kaya sebab sedangkan kami ini ia sangat butuh kepada engkau. Turunkan kepada kami hujan, dan jadikanlah apa yang engkau turunkan itu sebagai sebuah kekuatan dan perbekalan sampai suatu saat nanti. Hadis ini keluarkan Abu Daud dan Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa' nomor 668. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu sholat dua rakaat seperti halnya sholat id, ya, dan bacaannya dikeraskan. Ya, bacaannya dikeraskan sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid tadi, di mana disebutkan summa shalla raka'atain jahara fihima bil qira'ah. Kemudian beliau pun sholat dua rakaat, beliau mengeraskan bacaan ya dalam sholat istisqa tersebut. Ikhwatul Islam, meminta hujan juga diperbolehkan dengan ya dalam keadaan-keadaan berikut ini. Yang pertama yaitu ketika khutbah Jumat. Ya, jadi perbolehkan imam ketika khutbah Jumat langsung berdoa ya untuk diturunkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas. Anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jumu'ah. Bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ya khutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya berdiri menghadap manusia. Tsumma qala. Maka orang itu pun yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul fad'ullaha yughitsuna. Wahai Rasulullah, sudah binasa harta, terputus pula jalan-jalan. Ya, berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya. Lihat ya. Jadi ketika imam sedang khutbah Jumat, ya disunnahkan ketika meminta air hujan itu, imam mengangkat kedua tangannya. Ya. Padahal seorang imam yang sedang khutbah, ya, itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa tidak disyariatkan mengangkat dua tangannya ketika berdoa untuk khutbah Jumat. Akan tetapi untuk salat, untuk meminta istisqa atau meminta hujan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau mengangkat kedua tangannya. Maka beliau berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah hujani kami, ya Allah hujani kami. Qala Anas, Anas berkata, wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabatin wala qaz'ah wala bainana wa binas sila'in min baitin wala dar. Demi Allah, kata Anas, tadinya kami tidak melihat di langit ada sedikit pun awan, tidak pula mendung. Ya, padahal pula tidak ada antara kami dan gunung Sila itu rumah. Anas berkata, fatola'at min waraihi sahabatun mislat tursi. Tiba-tiba muncullah dari belakang gunung Sila itu ya mendung ya seperti tameng. Falamma tawassatatis sama, tatkala ya mendung itu sudah berada di tengah-tengah langit, intasyarat, ia pun segera mengalirkan air hujan. Ya, ia pun segera tersebar dan mengalirkan air hujan. Fala wallahi ma ra'ayna syamsa sittan, kata beliau, demi Allah, kami tidak melihat selama 6 hari matahari. Ya. Thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'ah. Kemudian pada Jumat berikutnya orang tersebut kembali masuk dari pintu tadi. Lalu ia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri. Ya. Dan berkata, wahai Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Telah binasa harta dan telah terputus hujan. Fad'ullaha yumsikuha anna. Berdoalah kepada Allah supaya air hujan ini ya diberhentikan. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat dua tangannya dan berkata, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadzirabi wabutunil audiyah wa manabiti syajar. Ya Allah, jadikanlah hujan ini di sekitar kami, bukan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah hujan itu ya di lembah-lembah, demikian pula ya di tempat-tempat tumbuhnya apa pohon. Lalu kemudian kata Anas, hujan itu pun langsung berhenti dan kami pun segera keluar di bawah teriknya matahari. Ya, di sini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdoa istisqa ketika salat Jumat atau ketika khutbah Jumat. Dalam hadis lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah meminta istisqa alias meminta hujan di dalam masjid. Bukan dalam keadaan sedang khutbah Jumat, tidak pula bulan dalam keadaan sedang sholat. Ya, langsung saja berdoa begitu. Berdasarkan hadis Jabir yang tidak tadi kita telah sebutkan, bahwa Jabir ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia pun berkata kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, Jabir melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sqina ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghairu dharin 'ajilan ghairu ajil. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang lebat, yang bermanfaat tidak mudarat, yang cepat tidak terlambat. Maka kemudian ya segera datang apa mendung, kemudian pada waktu itu pun hujan ya turun. Kemudian ikhwatul Islam, apa yang kita lakukan ketika turun hujan? Ketika turun hujan disunnahkan yang pertama berdoa dengan doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Ibnu Majah. Demikian pula dari Aisyah dalam hadis Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan beliau berkata, rahmah. Ya, semoga menjadi rahmat. Kemudian ikhwatul Islam, wajib diyakini yang kedua, wajib dia meyakini bahwa hujan itu turun dengan karunia Allah dan rahmatnya, bukan karena adanya bintang atau rasi ini dan itu. Ya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata, Sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha bil Hudaybiyah fi ithri sama'in kanat minal lail. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah, ya, di mana tadi malam ya turun hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nas, tatkala setelah selesai beliau pun menghadap kepada manusia dan berkata, Hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah berfirman, masuk di waktu pagi dari hamba-Ku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab bil kawakib. Adapun orang yang berkata, kami dihujani dengan apa karunia Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Dan adapun orang yang berkata bahwa kami dihujani dengan terasi ini dan itu, maka dia kafir kepadaku dan ya beriman kepada rasi-rasi atau kepada bintang-bintang itu. Maka ikhwatal Islam, hadis ini menunjukkan ya wajib kita menisbatkan segala macam nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tadi meyakini bahwa rasi itu mempunyai pengaruh dalam menurunkan hujan, maka dia kufur dan telah mempersekutukan Allah dalam tauhid rububiyah, ya. Tapi kalau dia tidak punya keyakinan, ya, akan tetapi dia ucapkan hanya sebatas kiasan saja, ya, maka ini termasuk syirik asghar, karena ia menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kewajiban kita adalah berkata apa? Kita dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya. Kemudian ya akhal Islam, ya, yang ketiga, disunnahkan kita banyak berdoa ketika turun hujan. Kenapa? Karena ketika turun hujan itu adalah tempat-tempat yang diijabah doa. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubu istijabata du'a inda tiqa'i juyush wa iqamati shalah wa nuzulil ghaiz." Mintalah, ya, dikabulkannya doa ketika bertemu dua pasukan perang antara kaum muslimin dan kafirin, dan ketika ditegakkan sholat, dan ketika turunnya hujan. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan kita berdoa ketika turunnya hujan, karena pada waktu itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, adab ketika kita melihat hujan, ketika turun hujan, disunnahkan, dan ini untuk laki-laki, ya, agar sebagian badan kita itu, ya, terkena air hujan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim dan Abu Daud dari Anas bin Malik, "Ni asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar." Ya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa hujan. Fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu, maka beliau pun membuka bajunya. Hatta asabahu minal matar, sampai terkena air hujan. Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, lima sona'ta hadha?" Ya, kami berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini?" Maka beliau bersabda, "Ili annahu hadithu ahdin birabbihi ta'ala." Karena ia baru perjanjiannya dengan Rabbnya. Ya. Jadi kalau misalnya turun hujan, ya, sudah lama enggak turun hujan, kemudian turun hujan, maka pada waktu itu disunahkan kita membuka, ya, baju kita, kemudian terkena air hujan. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian masyarakat di zaman ini, ya. Ketika turun hujan malah suruh masuk, ya, jangan sampai kena air hujan, katanya nanti sakit dan yang lainnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini melakukan, di mana beliau membuka bajunya kemudian dibiarkan air hujan itu mengenai dirinya. Ya. Dan apabila hujannya ternyata banyak sekali dan terus menerus, dan dia takutkan akan terjadi bencana, maka disunahkan kita mengangkat dua tangan, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, "Allahumma hawalaina la alaina Allahumma alal akami wadh-dhirabi wabutunil awdiyati wa manabiti syajar." Ya Allah, jadikanlah hujan ini di sekitar kami, jangan kepada kami. Ya, jangan menjadi hujan yang menjadi bencana atas kami. Ya Allah, dijadikanlah hujan ini di gunung-gunung, demikian pula, ya, di bukit, di perbukitan, di lembah-lembah, demikian pula tempat tumbuhnya, di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ini ikhwatul Islam, ya, yang disunnahkan ketika melihat hujan. Dalam kitab Al-Wajiz ini, ya, hanya disebutkan salat-salat sunnah itu, ya, salat sunnah istisqa, kusuf, istikharah, demikian pula salat duha, qiyamul lail, ya, kemudian juga salat sunnah rawatib. Dan ada beberapa yang belum disebutkan oleh beliau, dalam kitab Al-Wajiz, yaitu salatu tasbih. Ini salat tasbih. Khilaf dalam masalah ini, apakah disyariatkan atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwa ya tidak disyariatkan salat tasbih. Beralasan yang pertama bahwa hadisnya katanya dhaif. Ya. Yang kedua karena tata caranya yang aneh. Sebagian ulama mengatakan bahwa ya disyariatkan salat tasbih. Beralaskan bahwasannya hadisnya sahih. Karena hadisnya sudah sahih maka tidak boleh kita tolak hanya sebatas karena tata caranya yang berbeda dengan salat yang lainnya. Yang rajih wallahu alam, yang pernah saya pelajari hadis ini adalah bahwa salat tasbih itu hadisnya sahih. Di antara ulama yang mensahihkan tentang salat tasbih adalah Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Hakim, Imam Baihaqi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau condong juga untuk menguatkan hadis ini. Di antaranya juga ya di zaman sekarang itu Imam Ahmad Syakir dan Syekh Albani rahimahullah. Lafaz daripada salat tasbih itu dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas, ya ammah, ala atik, ala amnahuk, ala ahbuk, ala af'alu bik. عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. Kata Rasulullah, wahai pamanku, maukah aku berikan kepada engkau sesuatu? Maukah aku lakukan sesuatu kepada engkau? 10 perangai apabila engkau lakukan itu, Allah akan ampuni dosamu yang awal maupun yang akhir, yang dahulu maupun yang baru. Ya. Yang baik yang sengaja maupun tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. 10 perangai. Engkau sholat 4 rakaat. Engkau baca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan surat. Apabila engkau selesai dari bacaan di awal rakaat, sementara engkau berdiri, katakanlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau ruku dan engkau ucapkan dalam keadaan ruku yang demikian tadi 10. Kemudian engkau mengangkat kepalamu dari ruku dan engkau ucapkan pula 10. Kemudian engkau turun sujud, kau ucapkan juga ya 10 dalam keadaan sujud. Kemudian engkau mengangkat kepalamu dari sujud, engkau pun ucapkan 10. Kemudian engkau sujud kembali, kau ucapkan 10. Kemudian engkau angkat kepalamu dan kau pun ucapkan 10. Jadi semua jumlahnya 75 pada setiap rakaat. Kau lakukan itu pada setiap 4 rakaat semuanya. Jika engkau mampu, engkau sholat pada setiap hari 1 kali saja. Ya, dan apabila engkau mampu, engkau lakukan maka setiap 1 Jumat sekali. Jika tidak mampu, maka setiap 1 bulan sekali. Kalau tidak mampu, maka setiap 1 tahun sekali. Bila tidak mampu juga, maka 1 umur sekali. Ya, ini adalah sholat tasbih. Kemudian sholat selanjutnya yang merupakan sholat sunnah itu sholat tahiyatul masjid. Dan sholat tahiyat masjid ini sangat-sangat ditekankan sekali akal Islam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Qatadah, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia salat dua rakaat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat, masjid itu hanya sebatas ya tempat lewat saja, di mana seseorang tidak sholat tahiyat masjid di situ. Ini menunjukkan akhi bahwa sholat tahiyat masjid itu sangat ditekankan sekali. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sholat tahiyat masjid hukumnya wajib. Ya, berdasarkan hadis tadi, janganlah ia duduk sampai ia sholat dua rakaat. Demikian pula hadis bahwa Rasulullah SAW mengingkari ya Sulaik Al-Ghatafani yang Rasulullah waktu itu sedang khutbah Jumat, lalu ia pun duduk langsung dan tidak sholat, maka Nabi SAW menyuruh untuk sholat ya dan dipercepat sholatnya. Akan tetapi perintah itu kita katakan dibawa kepada sunnah. Ya, berdasarkan beberapa hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya Nabi SAW pernah tidak menyuruh seseorang untuk sholat tahiyat masjid. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Waqid Al-Laitsi bahwa Rasulullah SAW tatkala sedang duduk di masjid sementara manusia berada di sekitarnya, tiba-tiba datanglah tiga orang. Ya. Maka yang dua pun datang kepada Rasulullah untuk duduk di majelis tersebut, yang satu pergi. Dan yang kedua pun ia duduk ia besar, apa di majelis itu. Adapun yang satu dia melihat ada tempat kosong ya di depan, maka ia pun segera ya mengisi tempat kosong tersebut. Adapun yang lainnya dia malu. Ya dia pun duduk di belakang. Adapun yang ketiga ia pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dan bersabda, "Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsah?" Maukah aku kabarkan tentang tiga orang tadi? Adapun yang pertama, dia kembali kepada Allah, dia berlindung kepada Allah, maka Allah lindungi ia. Adapun yang kedua, yang duduk di belakang, ia pun malu, maka Allah pun malu darinya. Dan adapun yang ketiga yang pergi, maka ia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Di sini Rasulullah SAW tidak menyuruh orang tersebut untuk sholat tahiyat masjid. Ya, ini menunjukkan bahwa salat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah saja. Demikian pula ikhwatul Islam, ya. Masalah salat taubat. Di mana imam yang empat semua bersepakat disunahkannya salat taubat itu. Berdasarkan hadis Abu Bakar bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yuznimu dzamban tsumma yaqumu fayatathahhar tsumma yusalli tsumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Kemudian beliau pun membaca ayat "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Ya, tidak ada seorang pun yang berdosa berbuat dosa, kemudian ia berdiri dan bersuci, lalu ia sholat, lalu ia memohon ampun kepada Allah kecuali Allah ampuni dosanya. Beliau pun membacakan ayat ini, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum," dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahishah atau menzalimi dirinya, "dzakarullah," mereka segera berzikir kepada Allah, yaitu sholat, ya. "Fastaghfaru," mereka pun memohon ampun terhadap dosa-dosanya itu. Akan tetapi hadis ini di dalam sanadnya ada yang bernama Asma bin Hakam. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata saduq. Ya, dan saduq ini dalam martabat hasan. Allahu a'lam. Makanya sebagian ulama menghasankan hadis ini seperti Syekh Su'aib Al-Arnaut dan beberapa masyayikh yang lainnya. Kemudian juga salat dua rakaat setelah tawaf. Ya, salat dua rakaat setelah tawaf di Ka'bah. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir yang panjang, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat, setelah tawaf 7 keliling, beliau pun ya salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Dan juga berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait fa shalla ayyata sa'atin syaa'a min lailin aw nahar. Akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian cegah seorang pun tawaf di Ka'bah lalu ia salat ya kapan saja ia mau, di waktu siang maupun di waktu malam. Ya. Ini menunjukkan akhi untuk salat tawaf diperbolehkan walaupun itu di waktu kapan saja, hatta ya sampai-sampai di waktu yang terlarang seperti ya di waktu matahari terbenam atau matahari terbit, itu diperbolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian cegah seorang pun tawaf di Ka'bah dan salat kapan saja. Ya, maka ini dikecualikan dari larangan salat di waktu-waktu yang terlarang. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dari hadis ini bahwa ya untuk salat yang zawatul asbab, yang mempunyai sebab-sebab, maka pada waktu itu boleh dilakukan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Wallahu alam, ini saja yang bisa sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sujud tilawah. Naam. Nah, ikhwatul Islam azani Allah ayyakum, demikian sesi materi dari pembahasan fikih. Dan untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888873110. Kita angkat untuk yang pertama dari line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Ustaz, saya mau menanyakan ini Ustaz tentang masjid ya, berkaitan dengan tahiyatul masjid tadi ya. Ini pernah saya tanyakan juga masalah ini Ustaz. Anak saya kan sekolah dekat masjid ya. Terus masjid itu dijadikan seperti aula Ustaz. Kegiatan olahraga, latihan menari itu dilakukan di dalam masjid dan menggunakan musik. Nah, saya kan sudah melakukan ini apa? Ke guru, menyampaikan ke guru, menulis surat, terus juga menghubungi ustadz yang ada di sekitar sana untuk hal seperti itu tolong tidak dilakukan dalam masjid, tapi tidak ada hasilnya. Nah, yang mau saya tanyakan ustadz, apakah kalau kita sudah melakukan prosedur begitu terus tidak ada tanggapan, bolehkah kita hanya menghindar saja pada jam-jam tersebut? Anak kita tidak usah ikut gitu loh. Boleh enggak begitu Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ini perbuatan mungkar. Apalagi di situ ya belajar menari dengan musik dan yang lainnya. Masjid tidak dibangun untuk itu. Masjid itu ya akhal Islam dibangun untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah. Ya, dan mengangkat suara di dalam masjid itu hukumnya haram. Ya. Sebagaimana pernah Rasulullah ibn Umar bin Khattab ingin memukul dua orang yang mengangkat suaranya ya, di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa melarang, wa iyyakum wa haisyatil aswaq, jauhi oleh kalian, kata Rasulullah, di dalam masjid ya haisyatul aswaq. Apa itu haisyatul aswaq? Itu suara-suara ribut dan gaduh seperti halnya di dalam pasar. Maka kalau ibu sudah memperingatkan dan mereka tidak mau menggubris, maka jelas ibu apa laporkanlah ke DKM. Jelaskan tentang permasalahan seperti ini. Bahwa itu tidak diperkenankan. Jadi kalau misalnya ternyata masih juga tidak digubris, ya sudah. Ya, mungkin ibu bisa pindahkan ke tempat lain anaknya atau tidak ikut kegiatan-kegiatan di dalam masjid seperti itu, sebab itu dilarang. Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Saya Supri dari Cibinong. Silakan Pak Supri. Saya mau nanya tentang bagi laki-laki makan untuk membuka baju ketika hujan. Itu hujan yang pertama atau hujan yang itu? Yang zahir itu hujan yang pertama. Yang pertama, tapi kan biasanya hujan yang pertama nggak begitu lebat apa nggak begitu deras gitu ya, biasanya hanya gerimis. Tidak ada bedanya gerimis menghujan. Oh, tidak sama ada saja pak. Taib. Kemudian terus hikmahnya apa? Taib. Cukup ya. Itu disebutkan hikmahnya kata Rasulullah SAW, li'annahu haditsu 'ahdin bi rabbi, karena hujan itu baru perjanjiannya dengan Rabb-nya. Yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari itu saya tidak tahu. Ini kewajiban kita adalah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah hikmah kita tidak tahu, itu tidak bermudarat kepada kita. Karena mencari hikmah itu tidak wajib. Nah. Baik, kita angkat kembali masih di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Abu Zahra. Ya. Nah, silakan. Ustaz, ana mau tanya ini kan masjid ada masjid Jumatan itu dalam penuh. Nah, terus di luar jalan atau di jalan kan biasa untuk Jumatan juga. Iya, tambahan ya. Nah, itu gimana, Ustaz? Bisa enggak kita salat tahiyatul masjid di situ? Nah, terus yang kedua, kan biasa di tempat-tempat perkantoran atau masjidnya enggak tetap, jadi cuma kayak satu tempat sekotak tapi bersalat gitu. Itu gimana? Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila masjid itu penuh, tidak menampung sampai ke jalan-jalan, maka kita boleh sholat di jalan itu. Ya, adapun masalah apakah dia melakukan sholat tahiyat masjid di situ, saya tidak tahu. Nah, ya. Adapun yang kedua yaitu tentang perkantoran yang berpindah-pindah tempat sholat Jumatnya. Yang pertama, akhi, yang disunahkan bahwa sholat itu hendaklah di masjid jami, sholat Jumat itu di masjid jami. Ya, karena tidak pernah para sahabat mereka sholat Jumat kecuali di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di perkampungan mereka masing-masing ada masjid-masjid. Ya, maka yang ditekankan adalah di masjid jami. Kalau memang ternyata perkantoran itu jauh dari masjid jami, maka boleh di tempat, ya, misalnya di mana di tempat aula yang besar. Maka tidak disyariatkan di situ tahiyat masjid. Kenapa? Karena tahiyat masjid hanya disyariatkan khusus untuk ya masjid saja. Adapun di aula yang di situ bukan tempat sholat, maka tidak ada tahiyat masjid. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Abu Yandri di Cibitung dan beberapa pertanyaan dari pesan singkat lainnya, Ustaz. Yang menanyakan kitab yang dikaji selain dari kitab Al-Wajiz, ini kitab apa, Ustaz? Sehingga saya mempunyai kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Syekh Abdul Adim, tapi tidak mendapatkan apa yang antum bahas pada kajian tadi. Ada beberapa rujukan. Nah, yaitu yang pertama Sahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Demikian pula Syarah Mumti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan beberapa kitab yang lainnya. Nah, Anda bisa juga memiliki ya kitab panduan tersebut. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar kita. Ustaz, seseorang bicara kepada Rasulullah untuk meminta hujan ketika Rasul sedang khutbah Jumat, Ustaz. Apakah hadis ini bisa digunakan untuk dasar pijakan seorang makmum boleh berbicara bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, suatu kepentingan pada saat khatib Jumat sedang berkhutbah, Ustaz? Ini khusus untuk ya berbicara kepada khatib saja, bukan kepada makmum yang lain. Adapun kepada makmum yang lain, maka tidak diperkenankan. Ya, makanya di sini dalam hadis ini sahabat tersebut ia berdiri dan menghadap Rasulullah. Lalu ia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini khusus untuk pembicaraan yang penting yang disampaikan kepada imam, bukan kepada sesama makmum. Kemudian dari Al-Akh Abu Asmat yang sana, Ustaz, kita ketahui bahwa hadis salat tasbih tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ustaz. Pertanyaannya, di mana Imam Muslim mentasih hadis tersebut, Ustaz? Saya belum memeriksa. Yang jelas ya, yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan pula dalam Sahih Fikih Sunnah bahwa di antara yang menguatkannya adalah Imam Muslim. Demikian pula Syekh Albani. Ya, demikian pula condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian pula Imam Ahmad Syakir. Yang jelas, ya, saya sendiri sudah memeriksa hadis tersebut dan diriwayatkan dari beberapa jalan. Ya, maka saya bisa memastikan, wallahu a'lam, sejauh yang apa yang saya cari dari jalan-jalan hadis tersebut, ya setidaknya hadis itu paling banter adalah hasan, karena mempunyai beberapa penguat, ya. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian dari pertanyaan Umuni dari Bogor, Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila kita diundang sholat tasbih di rumah seseorang secara berjamaah, Ustaz? Sholat tasbih tidak ada syariatnya berjamaah. Sebab hadis tersebut, ya, nasihat Rasulullah kepada kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka dari itu, ya, saya belum pernah mendapatkan adanya contoh bahwa para sahabat atau Rasulullah SAW ia memerintahkan secara berjamaah. Nah, ini butuh kepada dalil. Nah, baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Halo. Dari mana, Pak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Dari Pak Ahmad Lenteng Agung. Silakan, Pak Ahmad. Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Salam warahmatullah. Ini, Ustaz, dalam rangka menghadapi hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, banyak sekali musola-musola yang menyelenggarakan Idul Fitri, bukan di lapangan atau bukan di masjid, bahkan di halaman. Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya, sebetulnya pembahasan ini nanti kita undurkan, tapi yang jelas, yang sunnah dalam Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah di lapangan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW salat di masjid, padahal ya waktu itu ada Rasulullah SAW di Madinah ada Masjid Nabawi yang salat di situ 1000 kali lipat. Kalau dikatakan buktinya di zaman sekarang di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi dilaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, maka saya pernah tanyakan hal ini juga kepada para ulama di sana. Mereka mengatakan lita'adzur, ya, karena beruzur untuk melakukan sholat di lapangan. Kenapa? Yang pertama, karena kota Madinah sudah menjadi sangat luas, sehingga apa untuk mencapai tanah lapang itu jauh sekali. Dan ini masyakkah wal masyakkah tajlibut taisir, sesuatu yang berat atau menyusahkan itu mendatangkan kemudahan. Ya. Maka pada waktu itu tidak bisa dijadikan dalil. Yang menjadi dalil adalah apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kalau misalnya ya di sana ada uzur seperti hujan, ya, atau karena lapangan sudah tidak ada, ya, sehingga sulit untuk mencari tanah lapang, maka pada waktu itu al-masyaqqah tajlibut taisir, yaitu kemudahan akan datang dan diperbolehkan pada waktu itu sholat di dalam masjid. Nah, penjelasan lebih lengkapnya insya Allah kita sampaikan pada saatnya saja. Tapi kita angkat di line telepon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Barakatuh. Dari Umi Mbak di Cimanggi. Silakan. Mau tanya itu mengenai sholat tahiyatul masjid itu apakah ada yang saya dengar dari seorang guru itu bahwa kalau tanahnya itu tanah wakaf itu berbeda seandainya tanah itu kalau atau haknya kalau bukan diwakafkan itu ada nggak maksudnya itu perbedaannya yang boleh disalat salat itu tanahnya mengenai tanahnya apa diwakafkan atau seandainya kita tinggal di satu tempat itu belum milik masjid itu tuh tidak boleh boleh salat tahiyat masjid. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khotul Islam, ya, pembedaan seperti ini butuh kepada dalil, sementara dalil itu umum. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, baik masjid tanah wakaf maupun masjid milik pribadi, tidak ada bedanya, karena dalil ini umum. Ya, barang siapa yang membedakan antara ini dan itu, hendaklah ia membawa dalil. Nah, masih di line telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Dari Pak Kadri di Cikarang. Pak Kadri, silakan. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, Ustaz. Anak kan setelah tinggal di Jakarta, orang tua anak kan meminta untuk kembali ke kampung. Kampung saya di daerah Halmahera, Maluku Utara. Jadi di sana kan anak kan otomatis asing lagi gitu, Ustaz. Iya. Maksudnya di musala itu melakukan banyak sekali kebidaan yang itu ya sangat mungkin bertentangan dengan saya. Kira-kira nasihat apa yang saya minta tolong Ustaz untuk menasihati saya untuk bisa ya paling nggak bisa menerapkan sunnah ini ke lingkungan yang ya muslim masih banyak keserikan yang saya tahu di sana, yeah. Banyak sekali keserikan yang mereka lakukan. Apa yang kira-kira yang harus saya bisa menegakkan sunnah di sana itu seperti apa dan bagaimana? Ya saya sedikit ya mungkin belajar tentang manhaj sunnah ini. Ya belum terlalu banyak, tapi saya sering dengar dari ustaz, baru ustaz yang ustaz bersalah yang lainnya. Kira-kira apa yang kira-kira ustaz bisa untuk berdakwah di sana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban Anda yang pertama adalah terapkan sunnah untuk diri antum sendiri. Itu terlebih dahulu, dan terus memperdalam dan memperkokoh keilmuan antum. Ya. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu dulu yang kita perhatikan. Kalau kita sudah alhamdulillah selamat, maka kita berusaha untuk terapkan sedikit demi sedikit dengan cara menyampaikan hal ini kepada ya saudara-saudara antum kaum muslimin yang ada di sana, yeah. Dengan hujjah, penerangan yang ilmiah, disertai dalil-dalil dan pendapat perkataan-perkataan para ulama tentunya, sehingga pada waktu itu mereka melihat ya dalilnya jelas dan tegas, dan tentunya dengan cara yang lemah lembut. Ya, disertai dengan kebijakan, tidak dengan kekerasan. Dan ini pun tentunya tidak mudah dan tidak secepat itu antum langsung mengadakan perubahan. Ya, butuh kepada waktu yang cukup lama. Maka disitulah butuh kesabaran. Ya, kesabaran dan yang sifatnya rutinitas terus antum sampaikan kepada mereka. Ya, maka dengan kesabaran ini insyaallah Allah berikan kepada antum. Ya, dan Allah bukakan kepada mereka itu hati-hati mereka diberikan hidayah. Naam. Nah, masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dikecilkan radio monitornya, Pak. Ada feedback. Dari Dedi di Tanjung Priok. Silakan, Pak Dedi. Ini saya ada pertanyaan. Dua boleh, Pak? Satu aja, ya. Ini hanya ada hubungannya masalahnya. Karena begitu banyak pertanyaan ini dari pesan singkat juga. Ini yang pertama. Akan mana-mana bekerja sebagai di honorer di kantor. Nah, di kantor ini ada sebuah ruangan yang agak besar, itu dijadikan tempat sholat, dijadikan tempat sholat, terutama sholat zuhur dan asar. Karena waktu kerja kan, dan kemudian ada usulan dari pengurus yang lain untuk ditambah jadi maghrib, isya dan subuh. Jadi seolah-olah udah ada 5 waktu. Dan berkembang juga sampai ke diadakan sholat Jumat. Yang jadi pertanyaan Anda itu gimana? Apakah masih disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid? Baik, cukup Pak ya. Yang kedua, Ustaz? Cukup satu aja, akhi, karena banyak pertanyaan yang masuk. Ya, sekarang. Silakan, Ustaz. Iya, selama itu tidak dianggap masjid, maka tidak disunahkan kita di sholat masjid, sholat tahiyat masjid di situ. Tapi kalau misalnya, dari pihak perusahaan sudah menganggapnya dan sudah mewakafkannya atau sudah menjadikannya sebagai sebuah masjid, dalam artian ya kaum muslimin para pekerja di situ sholat di situ dan rutin di situ terus menerus sholat yang 5 waktu sholat Jumat dan yang lain sehingga menjadi sebuah masjid, maka pada waktu itu disunahkan untuk sholat tahiyat masjid di situ. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Ahmad di Rorotan. Ustaz, apakah hadis tentang barang siapa yang datang pada hari Jumat di saf pertama ia mendapatkan satu unta, kemudian yang kedua seperti mendapatkan kambing, dan terakhir seperti mendapatkan telur, apakah bersumber pada hadis yang sahih, Ustaz? Hadis itu sahih di dalam Bukhari dan Muslim, tapi lafaznya adalah barang siapa yang datang di waktu yang pertama. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, bukan di saf. Ya, Allah a'lam. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Ummu Sofia di Bogor Selatan. Ustaz, apabila kaum wanita sholat berjamaah di rumah, Ustaz, apakah harus iqamah juga? Demikian, Ustaz, satu pertanyaan. Wanita yang sholat di rumah, wallahualam, tetap disunahkan untuk qomat. Ya, tetap disunahkan untuk qomat. Pertama, mereka yang sholat sendirian disunahkan untuk adzan dan qomat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, Ya, kata Rasulullah, fa idza kunta fi ghanamik fa adzanta lis-shalah. Ya. Apabila engkau berada di kambing-kambingmu itu, maka hendaklah engkau azan ya untuk salat. Dalam hadis hadis itu sahih yang saya ingat dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga, dan ini menunjukkan bahwasannya orang yang salat sendirian di rumahnya misalnya karena ada dia seorang wanita ataupun misalnya dia terlambat ataupun dia berada di sebuah badiah ya, maka pada waktu itu hendaknya dia azan dan qomat ya untuk dirinya, dan itu sunnah saja hukumnya. Wallahu alam. Baik. Kita angkat dari pesan singkat kembali. Ustaz, apabila kita masuk ke masjid setelah dikumandangkannya azan, manakah yang lebih didahulukan antara salat tahiyatul masjid atau qabliyah masjid salat tersebut? Apabila waktunya cukup, maka pada waktu itu tidak apa-apa dia salat tahiyat masjid dulu kemudian baru salat rawatib. Karena salat tahiyat masjid lebih ditekankan. Tapi kalau waktunya tidak cukup, maka cukuplah dengan salat rawatib dan itu sudah mewakili tahiyat masjid. Nah, taib. Kemudian untuk selanjutnya dari Pak Zaki di Cimanggis, Ustaz, apakah hadisnya sahih ya, yang menjelaskan bahwasanya dilarang waktu-waktu yang diharamkan kecuali pada hari Jumat, Ustaz? Iya, memang Rasulullah SAW melakukan demikian. Makanya dikecualikan dalam masalah ini, yaitu ya untuk karena ada larangan ya sholat di waktu zawal. Di waktu matahari tepat berada di tengah matahari, di tengah langit. Dan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih pernah melakukannya sholat tepat pada waktu itu. Ini juga menunjukkan bahwa yang pertama, bahwa untuk sholat Jumat boleh dilaksanakan sebelum masuk waktu. Ya, artinya boleh dilakukan sebelum zawal. Dan yang kedua, bahwa diperbolehkan untuk sholat Jumat dan juga demikian pula sholat-sholat yang sifatnya zawatul asbab itu di waktu-waktu yang terlarang. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kita angkat kembali di pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Ibu Tika di Tambun. Ustaz, apakah benar kita harus melakukan sholat taubat minimal satu kali dalam seumur hidup atau di saat kita ingin bertobat saja setelah melakukan dosa, Ustaz? Yang jelas ya, kewajiban harus melakukan sholat taubat seumur hidup sekali tidak pernah saya dapatkan dalilnya. Ya paling banter itu hadisnya paling banter kita katakan itu adalah sunnah saja. Bagi mereka yang melakukan ya dapat pahala, bagi mereka yang meninggalkan maka dia tidak dapat apa-apa. Nah, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Taman Basuki di Cempaka Putih. Silakan, Pak. Ustaz, ana mau nanya, apabila kita sholat fajar, sholat sunnah fajar di rumah, iya, terus kemudian kita berjalan ke masjid, nah, apakah kemudian kita juga harus melakukan sholat tahiyatul masjid? Karena ada yang berpendapat bahwa itu tidak diperlukan lagi. Yang maksudnya sholat fajar? Ya, yang di rumahnya sholat fajar, terus kemudian ke masjid. Nah, apakah sampai dengan ke masjid itu kita harus melakukan tahiyatul masjid juga? Iya. Waalaikumsalam. Iya, jelas tetap disyariatkan sholat tahiyat masjid berdasarkan keumuman hadis tadi. Wa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Adapun larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk sholat lebih dari 2 rakaat setelah fajar itu khusus untuk sholat fajar. Untuk sholat qobliyah subuh. Ya, adapun masalah yang berhubungan dengan masjid ini adalah karena adanya sebab yaitu berhubungan dengan masjid. Maka ya dari tidak masuk dalam larangan tadi. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahwa apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, berarti ini ya tidak ada hubungannya dengan fajar, tapi ini hubungannya adalah dengan yaitu menghormati masjid. Nah, baik. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Ridwan di Pondok Kelapa, Pak. Silakan, Pak Ridwan. Mengenai sholat sunat setelah kita sholat fardu, Pak Ustaz. apakah memang disyariatkan berpindah tempat, Pak Ustaz? Itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyambung sholat ke sholat lain ya, sampai ia berbicara atau berpindah tempat. Dan adalah Ibnu Umar dalam satu riwayat, beliau apabila ingin sholat sunnah, beliau bergeser ke sebelah kanan atau ke kiri. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Dari Wawan Depok, Pak. Silakan Pak Wawan. Ustaz, ini mengenai sholat, Ustaz. Kalau yang di sunahnya itu kan tidak boleh menggulung pakaian. Apakah celana itu termasuk pakaian yang tidak boleh digulung? Terus misalnya kita ada celananya panjang, mana pilihan yang diambil? Kita menggulung celana biar enggak isbal atau tetap isbal? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini terdapat dua mudarat, ya. Bertemu padanya dua mudarat. Kalau dia sholat dalam keadaan isbal, dia berdosa. Ya, kalau dia gulung, terkena larangan gulungan. Maka mana yang kita ambil? Pertama, bahwa larangan isbal lebih berat dan lebih kuat. Dalam artian dosanya lebih besar, lebih ini. Sedangkan menggulung pakaian dalam sholat, para ulama mengatakan bahwa itu hukumnya makruh saja. Jadi pendapat jumhur. Maka dari itu, ya, tetap kita gulung untuk menghindarkan ya dosa atau mudarat yang lebih besar, yaitu berupa isbal. Wallahu a'lam. Jadi menggulung celana sudah termasuk ke dalam kemakruhan tersebut saja? Ya kan, tetapi menghindari isbal itu wajib. Taib. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Salam. Silakan, Pak. Silakan pengujian. Saya mau nanya, tempat kami kan kalau Jumat itu azan dua kali dan waktunya persis jam 11.59. Azan pertama seorang pada sholat sunnah, habis itu langsung azan lagi, langsung angkat apa khutib. Nah itu yang sunnah, itu sholat sunnah apa tadi ya? Itu aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah sholat yang diada-adakan ya. Sebab pertama, bahwa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang azan itu hanya sekali saja. Kemudian di mana beliau ya apabila naik mimbar beliau mengucapkan assalamualaikum. Kemudian Bilal pun azan. Setelah Bilal azan maka Rasulullah langsung berkhutbah. Tidak ada satupun nukilan bahwa para sahabat sholat sunnah di situ. Tidak pula Rasulullah menganjurkannya. Ya. Adapun azan yang kedua baru diadakan pada zaman Utsman bin Affan. Itu pun juga dalam rangka mengingatkan ya manusia agar mereka segera bersiap-siap untuk ya sholat Jumat. Jadi azan yang pertama itu fungsinya adalah untuk mengingatkan. Di zaman sekarang, ya, fungsi azan pertama akhirnya menjadi terbalik. Yang seharusnya azan pertama itu sebagai pengingat dan azan kedua untuk memberitahu akan masuknya waktu Jumat, yang sekarang tidak. Azan pertama akhirnya dijadikan untuk masuknya waktu Jumat. Dan azan yang kedua saya tidak tahu fungsinya apa. Ya, untuk di zaman sekarang ini. Maka pelaksanaan azan di zaman sekarang ini jelas menyelisih sunnahnya pala yang dilakukan oleh Uthman bin Affan itu sendiri, yang beliau yang pertama kali mengadakan azan yang kedua ini. Ya. Maka sholat sunnah di antara dua azan seperti ini pun juga tidak tahu, kita tidak paham apa maksudnya sholat ini. Kalau dikatakan sholat qobliyah, kita bertanya kepada mereka. Yang namanya sholat qobliyah itu adalah setelah azan yang menunjukkan kepada masuknya waktu. Ini pertama. Yang kedua, bahwa tidak pernah ada nukilan dari para sahabat maka bahwa mereka sholat qobliyah Jumat. Ya. Adapun dalil mereka yang mereka jadikan dalil bahwa di antara dua azan ada sholat, kita katakan yang dimaksud dua azan di sini adalah azan dan iqamah. Bukan azan antara dua. Sebab kenapa? Yang pertama, bahwa yang berkata demikian adalah Rasulullah, bahwa di antara dua azan itu adalah ada sholat, waktunya sholat dua rakaat. Sedangkan di zaman Rasulullah SAW belumlah ada azan yang kedua itu, baru diadakan pada zaman Uthman bin Affan. Makanya yang dimaksud dengan antara dua azan itu ada sholat, maksudnya adalah yaitu antara azan dan qomat. Ya, sebab semua para ulama bersepakat bahwa sholat rawatib atau sholat qobliyah itu dilaksanakan setelah masuk waktu setelah azan. Adapun sebelum azan, ya sebelum waktu, maka tidak diperkenankan untuk melakukan sholat qobliyah. Ya. Makanya saya katakan bahwa sholat sunnah antara dua azan yang ada di zaman sekarang ini, yang di antara azan pertama dan azan kedua dari sholat Jumat ini adalah sholat yang diada-adakan. Naam. Naam. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ustaz, saya mau tanya. Ini dari Ummu Noval di Cikarang. Silakan. Saya minta dijelaskan kembali masalah tata cara sholat tasbih dan kapan waktunya yang baik gitu. Segitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disebutkan tadi tentang masalah sholat tasbih, yaitu 4 rakaat. Di mana rakaat pertama membaca Al-Fatihah. Iya. Kemudian setelah itu dia membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar 15 kali. Kemudian ia ruku membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar 10 kali. Kemudian ia i'tidal membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar 10 kali. Kemudian ia sujud membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Kemudian ia kembali sujud membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Kemudian ia bangkit, ya, membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. Di saat di rakaat pertama itu kata Rasulullah 75, maka lakukanlah itu di setiap rakaat. Ya, di setiap rakaat membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. Iya. Demikian. Wallahu a'lam. Dan adapun masalah waktu, maka tidak ditentukan kapan saja. Iya, tidak ditentukan kapan saja. Yang jelas berusaha tinggalkan waktu-waktu yang dilarang. Naam. Nah, kita angkat kembali di pesan singkat untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Khadijah di Bekasi, Ustaz, bagaimanakah kedudukan hadis ya ini sudah tadi dijelaskan dari Abu Abbas di Serpong, Ustaz, yang dimaksud dengan salat yang dilarang pada waktu matahari terbit dan terbenam itu bagaimana Ustaz maksudnya? Bagaimana dengan salat fajar, Ustaz? Bagaimana kita menghindari larangan waktu pada salat fajar tersebut? Salat fajar itu adalah ketika terbit fajar, bukan terbit matahari, ya, akhi. Maka kalau misalnya antum tidak sempat sholat subuh alias ketiduran dan ternyata matahari sedang terbit, maka yang disunahkan adalah diundur sedikit sampai matahari agak tinggi, baru antum sholat qobliyah subuh lalu kemudian sholat subuh. Jadi antum jangan campur adukan antara ya sholat ketika matahari terbit dengan sholat fajar, karena berbeda antara terbit fajar dengan terbit matahari. Nah, taib. Kemudian dari Abu Rashid di BSD, Ustaz, mohon dijelaskan tentang hukum larangan sholat di antara tiang, Ustaz. Apakah ada pendapat? Iya, ada hadisnya dijelaskan Abu Daud dan yang lainnya bahwa para sahabat dahulu menjauhi sholat di antara dua tiang. Iya, karena itu bukan saf. Kecuali kalau memang keadaannya kepepet. Ya, ke dalam artian sudah penuh semua saf dan tidak ada tempat kecuali di antara tiang, maka pada waktu itu mimbabi dharurah tubihun mahdurat. Darurat ya membolehkan sesuatu yang terlarang. Naam. Baik, kemudian dari Pak Barkah di Tanjung Priuk, Ustaz, apakah ada disyariatkan salat ba'diyah Jumat, Ustaz, dan apakah zikir setelah Jumat sama dengan zikir ba'da salat fardu? Adapun ba'diyah Jumat, ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW dan biasanya beliau lakukan itu di rumahnya 2 rakaat. Dan Rasulullah SAW sabda, man sholal jum'ah fal yusolli ba'daha arba'an. Barang siapa yang sholat Jumat, hendaklah sholat setelahnya 4 rakaat. Ya, jadi boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Kemudian, tentang masalah apa tadi? Ya, mengenai zikir setelah sholat Jumat. Betul. Dalam hal ini wallahu alam tidak ada bedanya dengan sholat yang lainnya. Dalam karena sholat Jumat itu sebagai ganti sholat zuhur. Dan kaidah mengatakan al-badal fi hukmil mubaddal, ya ganti pengganti itu adalah sama hukumnya dengan yang diganti. Kemudian dari Pak Untung di Cikarang, Ustaz, apabila kita sholat Jumat kita masbuk dan hanya mendapatkan satu rakaat, apakah kita menambah satu rakaat saja ataukah kita sholat zuhur tersendiri? Apabila kita kurang satu rakaat alias terluput satu rakaat, cukup kita tambah satu rakaat saja. Tapi apabila kita mendapatkan imam sedang tahiyat akhir di rakaat kedua, maka kita sholat 4 rakaat zuhuran. Naam. Dari pesan singkat kembali, Ustaz, apakah kalau sudah azan kita langsung sholat qobliyah diperbolehkan tanpa sholat tahiyatul masjid? Karena ada yang menyatakan bahwasanya sholat qobliyah sudah termasuk di dalam penghormatan kepada masjid, Ustaz. Apakah ada pendalilan? Memang Imam Nawawi mengatakan bahwa sholat qobliyah sudah mewakili sholat tahiyat masjid. Sebab Rasulullah SAW memutlakkan. Beliau mengatakan apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendak janganlah ia duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Ia sampai ia sholat 2 rakaat. Kalau dia sholat 2 rakaat rawatib, berarti sudah mencukupi daripada sholat tersebut. Maka kalau dia mau melakukan sholat qobliyah langsung, maka itu tidak apa-apa. Nah, kemudian dari Pak Dede di Sukamandi, Subang, Ustaz, apabila kita masuk ke masjid sedangkan azan sedang dikumandangkan, mana yang benar? Apakah berdiri menunggu muadzin selesai ataukah kita langsung salat tahiyatul masjid, Ustaz? Saya pernah tanya hal ini kepada Syekh Abdul Muhsin Abbad. Beliau berkata bahwa kalau dia mau menunggu dahulu kemudian setelah itu salat, tidak apa-apa. Nah. Taib. Kemudian dari Ibu Endah di Bogor, Ustaz, apakah sholat witir dapat dilakukan setelah sholat duha, Ustaz, dan sholat tahajud sehingga lebih dilakukan satu kali dalam sehari? Sholat witir itu waktunya dari bada isya sampai fajar. Tidak bisa setelah duha saja. Iya, demikian. Adapun pernah Rasulullah SAW mengqadha sholat tahajud yang beliau tidak sempat, maka beliau menjadikannya 12 rakaat. Ya, bukan 11 rakaat tapi jadi 12 rakaat. Makanya dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah dikatakan bagi mereka yang tidak sempat untuk sholat malam, maka diqadha di waktu duha tapi dijadikan genap, tidak ganjil. Nah. Dari pertanyaan Farizal di Limus, Ustaz barakallahu fik, apakah setiap membaca surat sajdah kita harus sujud, dan apa yang dibaca ketika sujud tersebut? Kemudian ketika atau kalau membaca surat sajdah ketika sholat, bagaimana caranya, Ustaz? Pembahasannya insyaallah minggu depan. Insyaallah ya. Baik. Kemudian dari Pak Hasim di Pasar Minggu, Ustaz, memasuki masjid ketika sedang azan telah menjadi hal umum, orang berdiri mendengarkannya. Oh, ini sudah kita sampaikan. Pertanyaannya banyak yang sama ya. Kita angkat dari penelpon untuk yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Dari Jatinegara. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana pernah sholat mayit. Mayitnya itu bayi. Kemudian mayit bayi ini tidak diletakkan di tanah, di atas meja. Apakah hal itu dibolehkan, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu'alaikum. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.